Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak menyesalkan apa yang luput dari kalian, ya. Melainkan bersabar, ya. Dan atas musibah yang menimpa mengatakan qadarullahu wa ma syaa fa'ala atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Bahkan ada doanya, kan, ya. Jika terkena musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, begitu. Wa la tafrahu bima ataakum, dan agar tidak berbangga diri, mengandung unsur kesombongan, merasa diri hebat, saya akan tidak butuh kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, ya, melainkan yang dilakukan adalah bersyukur, karena semua itu telah tercatat dalam Allahul Mahfuz. Nah, apa yang luput, apa yang didapatkan, semuanya sudah tercatat dalam Allahul Mahfuz. Tayyib, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, nah, Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu, tidak menyukai, kulla, setiap orang yang mukhtalin fakhur. Mukhtalin fakhur, dua-duanya, yakni mukhtal dan fakhur, mengandung makna adanya kesombongan, kecongkakan, ya. Tetapi Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya merincikan mukhtalin fi fi'lihi fakhurin fi qawlih. Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, yang sombong, angkuh, congkak pada perbuatannya, pada sikapnya, pada tindak tanduknya, pada perangainya. Fakhur fi qawlih, membanggakan diri pada ucapannya. Merasa bangga dengan dirinya. Dia ungkapkan dalam bentuk ucapan kebanggaannya terhadap dirinya. Itu fakhur. Jadi Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Begitu. Sombong pada perangainya, tindak tanduknya, dan membanggakan diri pada ucapannya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan bahwa termasuk di antara al-ikhtial, kecongkakan, termasuk kategori orang yang mukhtal, ya, bersikap congkak, angkuh, yaitu menyeret pakaiannya. Menyeret pakaiannya di tanah. Ini untuk laki-laki, ya. Ini untuk laki-laki. Adapun wanita memang, ya. Wanita itu, ya, memang pakaiannya harus sampai ke tanah. Memang harus diseret di tanah. Nah. Baik. Agar tidak terlihat, tidak tersingkap telapak kakinya merupakan aurat. Adapun laki-laki, maka dalam berpakaian, sirwalnya, sarungnya, ya. Baik, dan semisalnya pakaiannya tidak boleh melewati dua mata kaki. Tidak boleh melewati dua mata kaki. Nah, jika melewati dua mata kaki, maka itu termasuk dalam kategori isbal. Jika persis sejajar dengan mata kakinya, menutup mata kakinya, maka itu bukan isbal. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah pada penjelasan beliau pada kitab-kitabnya. Nah, isbal itu ma asfala minal ka'bain, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Pakaian yang asfala minal ka'bain, yang lebih rendah daripada dua mata kaki, di bawah dua mata kaki, jika persis pada mata kaki bukan isbat. Nah, maka itu di neraka yang lebih melebihi dua mata kaki, lebih rendah daripada dua mata kaki. Nah, meskipun seseorang mengatakan saya tidak sombong dengan ini, saya tidak menyombongkan diri, tidak. Tidak diterima alasan itu. Yang jelas, ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Pakaian yang melebihi dua mata kaki, lebih rendah, maka itu diancam di neraka. Nah, adapun jika seseorang memang sengaja melakukan itu karena ingin menyombongkan diri dengan penampilannya, itu namanya khuyala. Itu masuk di hadis yang lain yang Nabi alaihi salatu wassalam katakan, ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandang kepadanya di hari kiamat. Yani tidak akan memandang dengan pandangan rahmat. Semua orang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang dipandang oleh Allah di hari kiamat. Tapi tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Gara-gara, ya, yaitu man jarra thawbahu khuyala. Man jarra thawbahu khuyala, orang yang menyeret pakaiannya di tanah, ya, dalam rangka menyombongkan diri. Nah, ingin tampil dengan itu, ya, untuk menunjukkan keangkuhannya. Nah, menunjukkan kehebatannya, kemewahannya berpakaian. Khuyala itu sikap sombong. Menyeret pakaian di tanah adalah sikap khuyala. Sebagaimana pada hadis tadi. Dan ancamannya tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah di hari kiamat. Nah, jadi dua hadis itu, ya, berbeda, ya. Ancamannya berbeda. Ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar, yang lebih rendah daripada dua mata kaki, tempatnya di neraka, terlepas dia menyombongkan diri atau tidak. Jelas diancam seperti itu. Adapun yang melakukan menyeret pakaiannya di tanah, manjarra thawbahu khuyala, dalam rangka mengangkuh, bersikap congkak angkuh, maka Allah tidak akan memandang kepada yang pandang rahmat di hari kiamat. Baik. Ya, jadi hindari itu. Baik. Laki-laki jika punya pakaian, maka diizinkan itu paling panjang, ya, sejajar dengan dua mata kakinya. Nah, jika punya sirwal atau sarung, ingin sesuai sunnah yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Nabi, setengah betis. Nisfusak, setengah betis. Nah, sirwal atau sarungnya itu sunnah dan dibolehkan, ya, diturunkan asalkan tidak lebih rendah dari dua mata kaki. Baik. Bahkan kata Ibn Uthaymin rahimahullah, wa in labisa thawban wa in lam yakun nazilan lakinnahu yu'addu khuyala'a fahuwa khuyala. Jika seseorang mengenakan pakaian meskipun pakaiannya tidak turun melewati dua mata kakinya sampai terseret ke tanah, tetapi cara berpakaiannya, model pakaiannya, penampilannya terhitung kesombongan, gitu, berpenampilan sombong dengan pakaiannya itu, terhitung sombong dia dengan penampilan seperti itu, maka dia termasuk khuyala. Ya, maka termasuk dalam ayat wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-fakhur kata Ibnu Utsaimin rahimahullah wal mu'jabu bi nafsihi alladhi yaqulu fa'altu wa fa'altu wa fa'altu. Al-fakhur, orang yang membangga-banggakan diri. Ya, membangga-banggakan diri, mengangkat-ngangkat dirinya, kehebatannya, kelebihannya, kagum dengan dirinya, merasa diri hebat, membanggakan diri, mengatakan saya telah melakukan ini, telah melakukan itu, ini, itu, diangkat-angkat dirinya. Dia sebut-sebut kehebatannya untuk dalam rangka berbangga. Begitu. Yafkhuru bihi ala nas. Dia membanggakan diri di hadapan manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan al-fakhur. Baik. Adapun jika seseorang mengungkit suatu nikmat dari Allah Ta'ala yang dia dapatkan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibn Utsaimin, "Balishkurillaha 'alai." Tetapi syukurilah Allah atas nikmat yang ada pada Anda. Ya, kelebihan yang dimiliki, ya. Kecerdasan atau ilmu dan yang lainnya. Nah, beri nikmat harta dan lain-lain. Nikmat apa saja? Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah. Dari Allah SWT. Naam, karunia Allah. Maka syukuri Allah. Wa hadith bihi ala annahu min ni'matillahi alaik. Wa hadith bihi ala annahu min ni'matillahi alaik. Ceritakan dalam rangka untuk ya menggambarkan bahwa itu adalah nikmat Allah atasmu, untuk mensyukuri Allah, menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberi nikmat kepada saya, ya, saya memiliki demikian dan demikian. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, fadlun min Allah, keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Ya, laisa bihauli wala quwwati, bukan karena ya kehebatanku berupaya berusaha dan bukan karena kekuatanku. Nah, semuanya dari Allah, nikmat. Alhamdulillah, puji Allah, sanjung Allah dalam rangka itu, ya, bukan untuk memuji diri, membanggakan diri. Innama utituhu ala ilm indi, saya dapat ini karena kehebatan saya berusaha, karena kemampuan skill saya yang hebat mengangkat dirinya gitu, membanggakan diri. Itu bukan bersyukur tapi membanggakan diri, itu fakhur namanya. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi menutup ya pemberitaan itu dengan mengatakan wala fakhr. Tapi Nabi menyampaikan itu sebagai satu bentuk kesyukuran kepada Allah telah terpilih sebagai hamba Allah yang terbaik di sisi Allah. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin. Ya. Anak-anak Adam di hari kiamat. Wala fakhr, dan tidak ada unsur kebanggaan di situ. Ya, bukan membanggakan diri tapi dalam rangka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bedakan antara mengangkat, menyebut suatu nikmat yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka membanggakan dirinya, mengangkat-angkat dirinya yang mengandung unsur kesombongan, ya, mu'jab bi nafsih, kagum dengan dirinya, bangga diri. Bedakan antara itu dengan orang yang mengungkit nikmat Allah yang diberikan kepadanya dalam rangka bersyukur. Itu ya tidak masalah. Itu ya untuk menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensyukuri Allah taala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan setelahnya, alladzina yabkhuluna, ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya sifat mereka Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan diri dengan sikapnya dan membanggakan diri dengan ucapannya. Kan begitu maknanya ya, menyombongkan diri dengan sikapnya ya, perangainya dan membanggakan diri dengan ucapannya. Mereka itu adalah ya sifat mereka alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka adalah orang-orang yang bakhil, pelit, yaitu menahan pemberian yang wajib mereka berikan. Nah, itu yang dianggap bakhil, pelit, ya, yaitu orang yang tidak memberikan kepada yang berhak diberi. Yamna'una ma yajibu 'alaihim badluhu min malin au jahin au ilm. Menahan ya, tidak memberikan apa yang wajib atas mereka untuk mereka berikan kepada orang lain berupa harta. Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, kata Ibnu Utsaimin tafsirnya maknanya yamna'una ma yajib 'alaihim badluhu min malin aw jahin aw 'ilm. Menahan, tidak memberikan apa yang wajib mereka berikan dari harta mereka atau jabatan mereka atau ilmu mereka. Dia orang yang punya harta ya, yang terkena zakat hartanya. Tetapi dia menahan zakat itu tidak diberikan kepada yang berhak. Dia tidak berikan kepada fakir miskin. Atau dia tidak berikan kepada orang yang terlilit utang. Ya. Atau yang lainnya yang termasuk dalam 8 golongan yang berhak dapat zakat. Dia tahan pada dirinya. Dia yang memanfaatkan. Nah, itu namanya bakhil, itu termasuk yabkhulun. Nah, begitu pula seseorang punya kewajiban menafkahi kerabatnya, anak istrinya, atau ada kerabatnya yang wajib dinafkahi, kedua orang tuanya atau kerabatnya, yang jika kerabatnya itu wafat, dia akan mewarisi hartanya, berarti dia wajib menafkahinya. Jika kerabatnya itu wafat, dia akan mewarisi hartanya, berarti dia wajib menafkahinya jika punya kemampuan. Tapi dia tidak berikan, dia tidak menafkahi ya anak istrinya, kerabatnya yang wajib dia nafkahi sebagaimana mestinya ya, dia kurangi, tidak diberikan sepenuhnya nafkah yang seharusnya. Itu namanya pelit, karena dia tamak dengan harta itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, nafkah ya alal aqarib waz zaujat. Nah, termasuk kewajiban. Nah, itu jadi dalam hal harta termasuk dalam pelit ketika dia tidak menafkahkan hartanya dia tidak salurkan, dia tidak berikan hartanya untuk dia keluarkan, ya, dia infakkan dalam jalur yang memang wajib baginya. Seperti yang dijelaskan tadi, zakat, jika memang terkena zakat, menafkahi, ya, yang wajib dia nafkahi dari kerabatnya atau anak istrinya. Nah. Bisa difahami? Adapun jika itu bukan kewajiban, sifatnya sunnah, jangan katakan pelit. Nah, selama kewajiban-kewajibannya yang terkait dengan hartanya dia tunaikan semuanya, dia bayar zakat, ya, dia nafkahi anak istrinya, kerabatnya sepenuhnya sesuai, ya, yang wajib atasnya sesuai dengan kemampuan hartanya, maka alhamdulillah. Adapun di luar yang wajib, itu sifatnya mustahab, sunnah, kan itu penyempurna. Nah. Dan memang yang wajib didahulukan. Yang wajib didahulukan daripada yang mustahab. Kemudian contoh terkait dengan jah, seseorang bakhil, pelit dalam hal jabatannya, ya. Yang wajib dia berikan kepada orang lain terkait dengan jabatannya. Ya, memberi syafaat. Contoh kalam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seorang muslim, dia terdolimi. Dia terdolimi. Dan dia tidak bisa mendapatkan haknya itu kecuali dengan syafaat bantuan seorang pejabat. Nah, agar bisa menyelamatkan dia dari kedzaliman itu. Mengangkat dia dari kedzaliman itu. Agar dia bisa mendapatkan haknya. Tetapi pejabat ini tidak mau membantunya. Dia tidak mau membantunya. Padahal dia punya jabatan, punya kedudukan, dan dia mampu sebenarnya menolong orang ini. Wajib baginya menolong orang itu karena dia dalam kedzaliman. Unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolong saudaramu, dia zalim atau terdzalim. Dia tidak mau menolong, padahal wajib atasnya menolong. Dia punya jabatan, dia yang diharapkan, dia yang mampu melakukan, tapi dia tidak mau. Ini namanya pelit. Baik. Yang ketiga, terkait dengan ilmu. Dia punya ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, Allah karuniakan ilmu kepadanya, sedikit atau banyak, ya. Ada orang yang butuh belajar, dia tidak mau ngajari, tidak mau berikan ilmunya, itu pelit. Nah, perkara seorang berilmu yang bisa berfatwa, jika dimintai fatwa dalam satu masalah, ya, sementara wajib atasnya untuk berfatwa dengan itu. Adapun jika masih banyak yang lain, ya, la ta'ayyan 'alaihi al-jawab. Al-fatwa tidak harus dia yang berfatwa, karena yang lain juga bisa, ada yang lain, alhamdulillah. Tapi jika yang lain tidak bisa, tidak ada, dia yang dituntut untuk menjawab. Nah, sama tadi, dia yang dituntut untuk mengajari, yang lain tidak ada yang bisa mengajari, tapi dia tidak mau menjawab, dia tidak berfatwa, dia tidak mau mengajar, itu namanya pelit. Nah, menahan ilmunya, tidak mau dia berikan kepada yang membutuhkannya. Dan juga di sini ingat kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk, ya, dalam kategori ini, ya, tambih bagi kita, yaitu yang disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam bakhil, pelit, dalam hadis al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, yang bakhil, adalah orang yang jika aku disebut di sisinya, dia tidak mau bersalawat atasku. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, Nabi disinggung, disebut, ya, tidak mau bersolawat. Nabi mengatakan itu adalah bakhil. Kata Nabi, al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alai. Al-bakhil, orang yang pelit, yang kikir, adalah orang yang jika aku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat atasku. Itu bakhil. Bersolawat kepada Nabi pelit, tidak mau. Enggan. Ini salah satu bentuk bukhri. Nah, karena dia menahan apa yang harus dia lakukan. Karena kata Ibnu Utsaimin, al-qaulur rajih, pendapat yang terkuat annahu idza dzukira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajaba 'ala man sami'ahu ay yusalli alaihi. Jika Nabi disebut, maka wajib atas siapa saja mendengar untuk bersolawat atasnya. Dengan dalil hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengaminkan doa Jibril ketika Jibril mengatakan rogima anfu mri'in, ya, semoga celaka seseorang, dzukirtu indahu, aku disebut di sisinya, ya, falam yusalli rogima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik, celakalah seseorang yang dzukirta indahu engkau disebut di sisinya falam yusalli alaik, kemudian orang itu tidak bersolat atasmu. Kata Jibril kepada Nabi, kul amin, katakan amin, doakan amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Faqala, maka Nabi mengatakan amin. Nah, ini menunjukkan wajib, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Jadi karena definisi bakhil tadi adalah orang yang menahan, ya, menahan untuk dia tidak berikan apa yang wajib dia berikan. Ketika bersolawat atas Nabi, hukumnya wajib jika disebut namanya di sisi kita, kemudian kita tidak melakukannya, berarti kita tergolong bakhil. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, tidak hanya mencukupkan dengan kebakhilan pada dirinya, tetapi ya ta'adda ila ghairih, dia melampaui dirinya kepada orang lain, mengajak orang lain juga untuk bakhil. Wa ya'murunan nasa bil bukhl, dan memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebakhilan. Nah, mempengaruhi, ya, orang lain. Jangan kamu kurangi hartamu jika kamu mengeluarkan zakatnya, jadi kurang. Nah, jika kamu nafkahi itu, jadi kurang nanti hartamu. Nah, ada orang minta tolong kepada seorang pejabat agar diberi syafaat, dibantu keluar dari kedoliman yang menimpanya agar dia dapat haknya. Dia pengaruhi, dia gembosi. Jangan kamu lelahkan dirimu, jangan kamu payah-payah dia memberi syafaat untuk dia. Akhirnya tidak jadi. Nah, seorang mau mengajar ilmu, digembosi. Sudah, kamu jangan capek-capek mengajar. Nah, mengajari dia, mengajari mereka. Nah, ini mengajak orang lain untuk bakhil. Baik. Maka mereka alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl fasidin mufsidin. Mereka adalah orang-orang yang rusak pada diri mereka dengan kebakhilannya dan melakukan kerusakan karena mengajak, mempengaruhi orang lain untuk juga bakhil seperti dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam di akhir ayat, "Wa may yatawalla." Dan barang siapa berpaling, yaitu berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Sa'di As-Sa'di rahimahullah, "Wa may yatawalla an ta'atillahi fala yadurru ila nafsihi wa lan yadurra Allah syai'a." Barang siapa berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka dia tidak memudaratkan, tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Akibatnya kembali kepada dia sendiri. Dan dia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak termudaratkan sedikit pun, ya, dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, meskipun Allah tersakiti dengan sebagian perilaku hambanya, sebagian pada hadis, ya, ketika seseorang mencaci masa, karena itu yang mengatur masa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyakiti Allah SWT pada hadis yang sahih. Adapun memudaratkan, bahayakan Allah, tidak sama sekali. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Karena sesungguhnya Allah dialah Al-Ghani yang maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Bersama dengan itu Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyul Hamid. Nah, beda dengan manusia yang ghani, kaya, kekayaan itu dari Allah. Nah, harta itu sebenarnya titipan dari Allah, sebenarnya telah kita lewati ya ayat sebelumnya. Nah, bersama dengan itu dia madmum, dia tercela, bukan mahmud, bukan terpuji dengan kekayaannya. Kenapa? Karena dia pelit, dia berkhulun. Nah, tidak mengeluarkan, tidak memberikan apa yang wajib dia berikan dari hartanya. Adapun Allah, Allah maha kaya, ya, maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Bersama dengan itu Allah wasi'ul ata, kathirul ata, ya, maha luas pemberiannya, banyak pemberiannya. Nah, dan Allah SWT Al-Hamid yang maha terpuji. Nah, maha terpuji atas kekayaannya. Maha kaya dan dengan kekayaannya itu Allah Subhanahu wa taala ya, luas pemberiannya, banyak pemberiannya dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tayyib. Naktafi bi hadzal qadar, jazakumullahu khairan. تفضلوا سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت المؤذن يؤذن